aku telah berjanji, hanya engkau yang ku puja puji sebelum ku terlahir ke dunia. Dengan segala kesungguhan hati mengingatmu di setiap hari, di dalam jiwa dan langkah. Mengingatmu di setiap hari.